طلع على محمد ما sungguh senangnya pengantin baru malam pertama oh malu-malu malam kedua padamkan lampu malam ketiga tak boleh tahu Jalanlah jalan ke pasar baru Hendak diantar ayah dan ibu Palinglah enak pengantin baru Sorry, sorry Malam pertama Ha ha hu hu hu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Barut ampun supe nging nging nging nging 10 tahun kula awur nggih gelem vokal kene iki. Suara rangga wenah. Nyuwun pangapunten guru-guru kata, guru-guru kula kata wonten mriki nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun nyuwun doa pangestunipun mugi-mugi selamat donya akhirat. Amin Allahumma. Kap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. So-